Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kullu munasabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fil nar. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sampai kepada ucapan Imam Malik rahimahullah terkait dengan adanya pertanyaan tentang istiwa. Kita ulang ucapan beliau rahimahullah. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على رأس استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب وسؤال عنه بدعة وما قال الإمام مالك في الاستواء هو قاعدة في جميع الصفات وقال أهل السنة والجماعة قاطبة فمن نسب إلى السلف أنهم يفاوضون معاني الأسماء والصفات ويجعلون نصوصها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه فقد كذب عليهم لأن كلامهم يخالف ما يقول هذا المفتري. Jadi kemarin sedang menjelaskan tentang bahwa makna-makna sifat Allah semuanya adalah maklumah. Tidak berarti lafal-lafal sifat di dalam Al-Quran itu kemudian tidaklah diketahui maknanya. Sehingga ditafwid, ya diserahkan kepada Allah SWT sehingga kita menyatakan ketika berkandang Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain-lain kemudian kita katakan Allah alam bimuradih. Tidak demikian. Ya, semua sifat-sifat Allah yang ada dalam kitab dan sunnah itu adalah memiliki makna-makna yang maklumah, ya, yang wajib diyakininya. Adapun kalau bertanya tentang kaifiahnya, bagaimana istiwanya Allah umumnya, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala atau yang lain, maka jelas ini adalah majhulah. Tidak akan ada yang bisa mengetahuinya, tidak bisa menjawabnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak menjelaskan tentang kaifiahnya. Sehingga Rasulullah SAW pun tidak menjelaskan kepada para sahabat, tentunya juga kepada kita semuanya. Ya. Walihada qala al-Imam Malik, oleh karena inilah maka berkata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu lama su'ila an Qauli ta'ala, setelah beliau ditanya tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-istawa kaifa istawa, bagaimana istiwa? Qala, maka belum jawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa maknanya maklum. Ya. Wal kaifa jul, adapun kalau bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu majhul. Tidak ada yang tahu. Wal iman bihi wajib, beriman dengan istimewanya Allah di atas syars adalah wajib. Karena Quran menjelaskan demikian, bahkan dalam 7 ayat. Wasu'al anu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana istimewanya Allah itu adalah bid'ah. Ya, bertanya tentang bagaimana istimewanya Allah adalah bid'ah, bukan bertanya maknanya apa, tapi bertanya tentang istimewanya Allah itu bagaimana, itu adalah bid'ah. Ya. Jadi kalau begitu, semua lafal-lafal sifat kita harus menetapkan makna-maknanya sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun tentang hakikatnya itu bagaimana, lah itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Imam Malik di sini. Kemudian, karena itu sudah dibahas kemarin, cuma ngulas saja karena kemarin ulasannya belum selesai. Wa ma qala al-Imam Malik, kemudian kata sudah terobosan kemarin belum selesai. Wa ma qala al-Imam Malik fil istiwa, dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik fil istiwa dalam perkara istiwa ini, wa qaidah, itu adalah merupakan kaidah. Ya. Kaidah fi jami sifat, pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Terkait dengan sifat yang lain kan sama, ya. Kita tidak ada yang tahu hakikat maknanya tentang kaifiahnya bagaimana. Tidak ada yang tahu. Tapi yang wajib kita adalah apa? Hanya menetapkan makna zahirnya saja. Maka dan kaidah ucapan Imam Malik ini, semisal terkait dengan turun masalah, maksudnya ditanya kaifa nuzul, kaifa yanzil, ya jawabnya dengan kalimat yang sama, an-nuzul ma'lum. Kata turun maklum maknanya. Ya. Tapi wal kaif, kalau bertanya bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, itu majhul, tidak ada yang tahu. Wal iman bi wajib, beriman dengan turunnya Allah itu wajib, sebab hadis. Bahkan sebelum ulama saya menyatakan sampai pada derajat mutawatir. Ya. Tentang turunnya Allah Azza. Maka beriman dengannya wajib. Wasu'al an bid'ah, bertanya tentang kaifa, ya, nuzulullah, kaifa yanzil rabbuna, adalah itu yang bid'ah. Bertanya tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, itu bid'ah. Ya. Jadi ini adalah merupakan kaidah yang diterapkan untuk seluruh sifat-sifat yang lain yang kita ambil dari Alkitab atau dalam sunnah-sunnah nabinya yang sahih. Ya. Jadi wa waqalu al-sunnati wal jamaah, dan itu adalah merupakan ucapan al-sunnah wal jamaah qatibatan. Qatibah itu secara umum semuanya. Ya. Fa manasaba ila salaf, maka barang siapa yang menisbatkan kepada salaf, annahum yufawiduna ma'ani al-asma. Barang siapa yang menisbatkan kepada salaf bahwa mereka kaum salaf yufawidun, melimpahkan ma'ani al-asma, makna-makna nama wa sifat dan sifat-sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yaj'aluna nususuha, dan mereka menjadikan nas-nas sifat ini minan mutasyabih, termasuk perkara mutasyabih, perkara yang tidak jelas, ya. Perkara yang tidak jelas. Kemarin sudah jelaskan padahal tentang sifat Allah Azza wa Jalla, tentang anak, nama-nama dan sifat, minal muhkam, ya, termasuk perkara yang muhkam, yang telah jelas. Masalah naholik mananya apa? Kan jelas. Ar-Rahman mananya apa? Atau Rahma mananya apa? Kudra mananya apa? Al-Ilam mananya apa? Dan seterusnya. Jadi barang siapa yang menisbatkan kepada salaf bahwa mereka yufawidun, apa yufawidun, mentafwid, melimpahkan atau menyerahkan makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah kepada Allah, ya, kita enggak tahu maknanya apa, ya. Wa yaj'aluna nusuwadan, mereka dikatakan menjadikan nas-nas sifat minamutasyabih, Jadi para siapa yang juga punya anggapan bahwa salaf ini adalah menjadikan nas-nas sifat itu termasuk mutasyabih, yang belum jelas atau yang tidak jelas. Alladzi ta'sarallahu bi'ilmin ma'nah, ya Allah telah memilih maknanya hanya ada pada ilmunya. Ya. Maknanya pun hanya Allah yang tahu. Ya. Barang siapa yang berkata demikian, faqad kadzaba 'alim, berarti dusta atas nama salaf. Semua salaf tidak demikian. Salaf itu mereka menetapkan makna-makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, menetapkan mana-mana itu semuanya. Jadi barang siapa yang mengatakan demikian, maka dia berarti berdusta atas nama salaf. Salaf tidak tafwid. Salaf tidak mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat tentang sifat itu termasuk mutasyabih. Tidak berkata demikian. Ya. Salaf menetapkan makna-makna sifat. Salaf mengatakan bahwa ayat-ayat sifat atau nusus sifat adalah minal muhkamat, ya, termasuk muhkam yang jelas. Maka pada siapa yang berkata demikian bahwa kaum salaf adalah melakukan tafwid, kaum salaf adalah mengatakan nusus sifat itu adalah minal mutasyabihat, maka dia berarti dusta atas nama mereka. Ya. Li'anna kalamahum yuhalif mayakuluhu hadal muftari. Sebab ucapan mereka, pendapat para salaf, yuhalif, dalam keadaan bertentangan, mayakuluhu hadal muftari, dengan yang dikatakan oleh yang membuat-buat kedustaan ini. Ya. Jadi, singkatnya, bahwa salaf menetapkan makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah SWT. Salaf tidak mengatakan ayat-ayat sifat atau nus sifat termasuk yang mutasyabihat. Tidak berkata demikian. Justru sebaliknya, bahwa nusus sifat termasuk minal muhkamat. Ya. Ini melengkapi penjelasan yang kemarin. Kemudian sekarang yang ketiga. Jadi madhab al-sunnah wal-jamaah dibangun di atas usus dasar-dasar yang selamat terkait dengan sifat-sifat Allah SWT. Yang pertama, apa yang pertama dulu? Bahwa perkara nama dan sifat Allah termasuk perkara yang tauqifiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang Allah telah sifatkan pada dirinya atau yang telah disifatkan oleh Rasulnya kepada Allah, ini perkara yang hak, ya, sesuai dengan zahirnya. Itu bukan perkara yang dikatakan mutasyabihat, bukan perkara yang tidak jelas, yang dikatakan seperti ahaji atau al-hos, perkara yang teka-teki, yang tidak tahu atau yang tidak bisa diketahui maknanya, tidak demikian. Tapi adalah semuanya punya makna-makna yang jelas. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga, salisan. As-salafu yusbituna sifati isbatan bila tamsil. Wala yumathilunaha bisifatil mahlukin. Liyanallaha laysa kamithli syai'un wala kuf'alahu wala niddalahu wala samiyalahu. Wala kaf'alahu wala niddalahu wala samiyalahu. Wali anna tamsila sifati wa tashbihaha bisifatil mahlukin iddi'a'un li ma'rifati kaifiyatiha. Iddi'a'un khobar li anna tamsil. Wa kaifiyatuha majhulah mislu kaifiyati dzat. Li anna al-'ilma bi kaifiyati sifat yastalzim al-'ilma bi kaifiyati al-mawsuf. Wallahu ta'ala la yu'lam kaifiyatu dzatihi illahu. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذات وكذلك له صفات لا تشبه الصفات ليس كمثل شيء هو السميع البصير أي لا يشبه أحد ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Kemudian yang ketiga, bahwa as-salaf, bahwa kaum salaf yusbituna sifati isbatan bila tamsil. Mereka betul-betul menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bila tamsil, tanpa tamsil. Ya. Jadi as-salaf betul-betul mereka isbat, yusbituna sifati isbatan, betul-betul menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Isbatan sebagai mafhum mutlak. Ya, diartikan tauhid saja di situ, karena itu diambil dari masdar aslinya, ya. Jadi asbata disebut isbatan, jadi mafhum mutlak yang litauhid. Mananya maka litauhid. Kita bisa mengartikan sebagai tauhid saja. Jadi as-salaf yusbituna sifati isbatan. As-salaf mereka betul-betul menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bila tamsil, tanpa tamsil. Ya. Tamsil itu mananya apa? Mananya adalah menyamakan, menyamakan. Beda dengan tasybih, sedikit ada perbedaan. Ya. Kalau tamsil adalah mananya isbatu masil li syai, menetapkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu. Masil itu yang sama. Ya. Kan kalau kalian belajar fikih tentang tukar-menukar barang, beras atau emas atau yang lain, yang barang-barang dibawahi harus masalan bimasalin. Apa masalin bimasalin? Ya sama. Beras kamu, berasmu sekilo, beras saya harus sekilo. Masalan bimasalin. Tamsil dari kata masal, dari kata masal. Masal itu kan sama. Misal itu persamaannya, ya. Contoh yang sama. Jadi tamsil adalah isbatu masilin li syai, menetapkan hal yang sama dengan sesuatu. Itu kalau apa tadi? Tamsil. Kalau tasybih adalah isbatu musyabah lah. Isbatu musyabih lah, menetapkan yang serupa, serupa, mirip. Kalau tamsil yaqtadil mumatsalah, tamsil itu menuntut adanya persamaan, kesamaan. Waya almusawat min kulli wajhin, yaitu adanya musawat. Apa musawat? Adanya persamaan dilihat dari segala sisi. Ini kalau apa namanya tamsil. Jadi kalau tamsil adalah menyamakan. Jadi kalau umpamanya kamu katakan Hasan mislu Ali, berarti apa? Ya serupa, sulit membedakannya. Jadi sifat-sifatnya secara umum ada kesamaan. Ini kalau mislu. Ya. Tapi kalau syibhu, nah ada perbedaan sedikit. Jadi kalau watashbih yaqtadil musyabah. Yang tadi musyabah, menuntut adanya keserupaan. Wayal musawat fi aksari sifat, yaitu adanya persamaan pada sebagian besar sifat-sifatnya. Ini kalau musyab apa? Kalau tasybih. Jadi kalau apa? Tasybih adalah adanya kesamaan itu memang lebih banyak, tapi ada yang tidak sama. Jadi fi aksari sifat kepada kebanyakan sifatnya itu ada kesamaan, tapi fi aksariha. Tapi kadang-kadang kalimat tamsil tasybih dimutlakkan, ya. Salah satu untuk bangunan yang lain, katakan tasybih ya otomatis mengandung mana tamsil. Kalau disebutkan kata tamsil ya otomatis mengandung kata tasybih maksudnya. Ya. Maka dalam talhis hamawiyah waqad yutlak ahadu ma'al ahar, kadang-kadang dimutlakkan, maksudnya dipergunakan salah satu dari keduanya untuk yang lain. Maksudnya kadang-kadang disebut tamsil saja, otomatis tasybih tercakup di dalamnya. Kadang-kadang disebut tasybih saja, otomatis maksudnya adalah tamsil termasuk di dalamnya. Ya, ini tamsil dan tasybih ada perbedaan sedikit. Kemudian, jadi salaf mereka menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tanpa tamsil, tanpa menyerupakan. Falyumatsilunaha, maka mereka salaf ini tidaklah menyamakannya. Bisifatil makhlukin, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Liannallaha laisa kamitslihi syai'un, sebab Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Kamitslihi sudah kita sampaikan dulu. Jadi kafnya khilaf ulama, tapi yang lebih mudah dipahami kafnya itu zaidah. Huruf jar zaidah, ya. Jadi laisa mislihi syai'an. Laisa syai'un mislahu. Jadi laisa kamitsli syai'un, tidak ada satu pun yang menyamainya. Wala kufa'alahu wala nidalahu wala samialu, maka tidak ada yang menyamainya. Wala nidalahu, tidak ada yang menandinginya. Wala samialahu, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka mereka salaf di dalam menetapkan sifat Allah Azza dengan tanpa tamsil. Ini kaidah. Walianna tamsila sifat, sebab tamsila sifat menyerupakan sifat, watasbiha samalah ya, dan menyerupakannya, menyamakannya bisifatil makhlukin, dengan sifat-sifat makhluk, itu berarti idya'un lima riwati kaifiyatnya, berarti itu adanya pengakuan, klaim bahwa dia telah mengetahui kaifiyahnya. Jadi kalau seorang sampai kepada tamsil atau tasybih terhadap sifat Allah Azza dengan sifat makhluknya, berarti dia sama dengan punya pengakuan, mendakwakan bahwa dia tahu tentang kaifiyatus sifat, ya, tentang sifat Allah itu bagaimana. Berarti dia ngaku tahu, sehingga dia tamsil atau tasybih. Sebab kalau dia mengaku tidak tahu, kan tidak akan mau tamsil. Oh, sifat Allah kayak gini-gini, kan enggak akan begitu. Kalau dia berkata demikian, berarti dia ngaku tahu. Iddi'a'u lima arifati kaifiyatiha. Ya. Jadi, kalau ada orang yang tamsilu sifat wa tasbihuha bisifatil makhluk, berarti dia ngaku-ngaku tahu tentang sifat Allah Azza itu bagaimana. Jadi kaifiyahnya, ketentuannya, turunnya Allah kayak gini, masalah. Berarti tidak tahu seperti itu. Atau istiwanya Allah kayak gini. Nah, untuk menetapkan seperti itu kan harus tahu. Ya. Jadi karenanya maka salaf tidak akan seperti itu. Tidak akan mutamsil. Sebab tamsilu sifat dengan sifat makhluk, berarti dia sama dengan mengakui atau mendakwakan dirinya bahwa dia tahu kaifiyahnya. Ya. Tahu bagaimana turunnya Allah, tahu bagaimana istimewanya Allah, tahu bagaimana tangan Allah, tahu bagaimana wajah Allah, dan seterusnya. Maka salaf tidak mau begitu. Wa kaifiyatuha majulah. Padahal kaifiyatuha tentang sifat Allah, kaifiyahnya, bagaimana ketentuan-ketentuannya itu majulah. Lana, bagi kita tidak ada yang tahu. Sebab mengtakyif tentang sifat Allah, enggak ada yang tahu, enggak ada yang bisa. Maka kata dari Imam Malik tadi sudah disampaikan bahwa wal kaif majhul. Ya. Kalau bicara tentang bagaimana sifat Allah Azza Wajalla, bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, itu majhul, enggak ada yang tahu. Mislu kaifiyati dzat, sama dengan kaifiyatu dzat ketika mentakyif tentang zat Allah. Sama. Padahal zat Allah kita pun enggak tahu. Maka mentakyif kepada zat tidak mungkin. Ya sama, mentakyif kepada sifatnya pun enggak bisa. Sebab kita belum pernah melihatnya. Sebab para ulama sudah sering kita sampaikan, ketika mentakyif sesuatu, mengkaif sesuatu, menentukan sifat-sifat tertentu, mengkaifiyahnya. Apa mengkaifiyah, Pak? Menentukan dengan sifat-sifat tertentu. Menentukan dengan cara-cara tertentu. Contohnya apa? Tan Allah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu namanya mentakyif. Ya. Turunnya Allah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini namanya mentakyif. Lah, untuk mentakyif sesuatu, dia harus pernah melihat langsung, sehingga bisa mensifati dengan sifat tertentu. Kalau tidak bisa melihat langsung, melihat yang sama dengan Allah Azza Wajalla, melihat yang sama, tidak ada yang sama. Satu-satunya cuma dengan khabar terpercaya. Khabar terpercaya Quran, hadis, tidak sampai ke sana. Cuma sekedar khabar. Allah itu istawa ala al-'ars, maksudnya. Allah punya wajah, Allah punya ain, yadullahu fawqa aydihim, atau sifat-sifat yang lain. Jadi tidak ada ayat-ayat atau hadis yang sampai kepada tingkatan takyif, tidak ada. Karena maka wa kayfiyatu majhulah mislu kayfiyatiz zat, maka mentakyif sifat Allah majhulah bagi kita sebagaimana untuk mengkayfiyat tentang zat. Li'anal ilma bi kayfiyatil sifat, sebab mengetahui, li'anal ilma bi kayfiyatil sifat, sebab mengilmui tentang kayfiyatu sifat, tentang bagaimana sifat-sifat tertentu. Jadi apa maksud kita? Sebab mengetahui bi kayfiyatil sifat, tentang batasan-batasan sifat, ketentuan-ketentuan sifat, itu yastalzim al-ilma bi kayfiyatil mausuf, mengharuskan untuk mengetahui tentang kayfiyatil mausuf, tentang ketentuan yang disifati. Jadi umumnya kita, Allah punya sifat apa? Sifat ilm. Allah punya sifat apa? Sifat khabariyah, yad. Allah punya tangan. Allah punya sifat apalagi? Fi'liyah, istawa. Masalah. Kalau kita mengaku tahu tentang istiwanya bagaimana, atau tentang turunnya bagaimana, tentang wajahnya bagaimana, berarti sama dengan mengetahui tentang apa? Sifat mausufnya. Sifat apa namanya? Ya, sifat yang disifati. Itu Allah Azza wa Jalla. Berarti yang disifati tahu Allah itu bagaimana, berarti tahu. Berarti dia sama dengan mengaku tahu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal wallahu taala la yu'lam kayfiyatu dzatihi illahu. Padahal Allah taala la yu'lam, tidak dapat diketahui kayfiyatu dzatihi, bagaimana tentang zatnya. Illahu, melainkan dia Allah saja yang tahu. Jadi yang lain tidak ada yang tahu. Ya. Wal kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat. Adapun berbicara tentang sifat itu sebenarnya far'un fil kalam, adalah merupakan cabang 'anil kalam fi dzat, tentang bicara tentang zat. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sifat, itu adalah cabang dari zat Allah Subhanahu wa taala. Fakamana lillahi dzatan la tusbihu adzawat. Sebagaimana pula bahwa Allah itu punya zat yang tidak serupa dengan zat-zat yang lain. Ya. Wa kadzalika lahu sifat, begitu pula Allah punya sifat yang juga la tusbihu sifat, juga tidak ada yang sama dengan sifat-sifat yang lain dari makhluknya. Tidak menyerupai sifat-sifat yang ada pada makhluk. La tusbihu, tidak menyerupai kepada sifat-sifat makhluknya. Jadi zat Allah tidak ada yang menyamainya. Sifat Allah pun tidak ada yang menyamainya. Karena kalau kita sampai mengkaifiyah, harus betul-betul tahu. Sementara Allah tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan, ya kita tidak mungkin tahu tentang kaifiyahnya. Ya karena kita sebatas menetapkan makna zahir dari sifat-sifatnya ada. Adapun tentang kaifiyahnya, itu yang cerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab Allah menyatakan laisa ka mitsli syai'un wa samil basir. Ai la yushbihu ahadun. Maksud ayat di atas singkatnya la yushbihu ahadun. Tidak ada yang menyerupai Allah ahadun satu pun. Ya. La fi dzati, tidak pula pada zatnya, wala fi sifati, tidak pula pada sifat-sifatnya, wala fi af'ali, dan tidak pula pada perbuatannya. Tidak ada satu pun yang menyamainya. Tidak pula pada zatnya, tidak pula pada sifatnya, tidak pula pada af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Ya. Semua af'al termasuk sifat-sifat Allah, sifat fi'liyah. Tapi di sini dibilah supaya lebih jelas. Jadi tidak ada satupun yang menyamai Allah, yang menyerupai Allah dalam zatnya, sifat dan af'alnya. Karena maka salaf dalam perkara ini, mereka hanya menetapkan kepada makna-makna zahir, ya, makna-makna zahir dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai kepada mentakif atau hakikatnya bagaimana? Sekira ini sudah hal yang jelas, sudah berulang-ulang disampaikan. Kemudian, fayajibul iman bima wasallahu binafsah li annahu la ahad a'lam minallahi billah. Fayajibul iman, maka wajib beriman bima wasallahu binafsah, dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Tersemai bebas. Maka wajib mengimani kepada sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi kita berimannya dengan apa? Berdasar yang telah Allah tetapkan. Li'anna la ahad a'lam minallahi billah. Sebab tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah melainkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita bicara Allah, kita kan bicara tentang zat Allah kan berat. Sementara kita belum pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menjelaskan secara apa namanya? Secara jelas, dalam pengertian sampai kepada kaifiahnya, ya, tentang sifat-sifatnya bagaimana, tidak. Karena tidak ada yang tahu. Yang lebih tahu Allah Azza wa Jalla. Sementara Allah Ta'ala tidak menjelaskan sampai kepada takif. Ya. Kemudian, antum a'lam amillah, adakah kalian yang lebih tahu tentang Allah ataukah Allah sendiri yang lebih tahu? Kalian kok lancang, ya. Sampai menyatakan Allah dalam ayat Al-Quran, istawa, mana yang benar adalah istawalah. Yadullah, yang benar maknanya adalah apa? Kudratullah atau kuwatullah atau yang lain. Tahu dari mana yang seperti itu? Ya. Sementara Allah tidak mengartikan yang lain. Rasul di antara manusia yang paling tahu tentang Allah juga tidak menetapkan makna yad dengan makna kudrah. Atau makna yad dengan makna kuwah. Nah, kamu lebih tahu. Ini kan lancang namanya. Ya. Wa huwa a'lam bi nafsi wa bi ghairihi. Maka dia Allah zat yang lebih tahu tentang dirinya dan juga yang lebih tahu tentang yang lainnya. Wa kama yajibul iman bima wasafa bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula wajib kita beriman dengan sifat-sifat yang Allah, yang Rasulullah tetapkan. Yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah SWT. Sebagaimana pula wajib kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang Rasulullah tetapkan. Di dalam hadis-hadis yang sahih. Li'annahu la ahad, sebab tidaklah ada seorang pun ba'dallah setelah Allah a'lam billah, yang lebih tahu tentang Allah min Rasulillahi SAW. Melebih Rasulullah SAW. Ya. Jadi antara manusia yang paling tahu tentang Allah, ya Rasul yang paling tahu. Ternyata Rasul yang paling tahu tentang Allah di antara manusia tidak pernah mentakyif istiwanya bagaimana, yadullah itu bagaimana, wajullah itu bagaimana, ainullah itu bagaimana, tidak pernah. Ya. Karena kita tidak boleh melebihinya. Alladzi qala Allahu fi haqqih. Ya Allah berfirman berkenaan dengan hak beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa may yantiqu 'anil hawa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara tentang apa dari masalah agama ini, anil hawa, berdasar kepada hawanya saja. Jadi Nabi Muhammad tidaklah berbicara berdasar kepada hawa. In huwa, tidak lain yang ia sampaikan adalah wahyu yuha, adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menetapkan berdasar yang ditetapkan oleh Allah dan apa Rasulnya. Baik dalam isbat atau dalam hal nafi. Sudah kita sampaikan kemarin. Fayulzamu kullu mukallafin ayu'min bima wasallahu bihi nafsah. Aw wasallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunazzih rabbahu jalla wa'ala min antushbiha sifatahu sifatal mahlukin sifatal halki. Kemudian fayulzam, maka diharuskan kullu mukallaf, setiap mukallaf, setiap muslim tentunya, yu'mina, wajib untuk beriman bima wasallahu binafsa, dengan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Awasufu bi rasuluhu sallam, atau yang telah ditetapkan oleh rasulnya. Jadi wajib beriman terhadap sifat Allah berdasar apa? Alkitab was sunnah. yunazziha rabbahu, dan kemudian ayunazziha, ngatafnya kemana? Ayu'mina. Yunazziha rabbahu, dan wajib mensucikan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib mensucikan kepada Rabb Jalla wa'ala. Mensucikan dari apa? Min antusbiha sifatahu, dari menyerupakan sifat-sifatnya, sifatul halqi, dengan sifat makhluknya. Ya. Jadi kita wajib mensucikan apa? Mensucikan Allah Azza wa'ala dari antusbiha, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebab Allah sudah memberikan batasan, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Ya. Jadi jelas. Faman taqaddama baina yadillahi wa rasulih wa tajarra'a 'ala Allahi fanafa'anhu ma asbadahu li nafsihi min sifatil 'azimah wa ma wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala hadha alladhi wasaftu bihi nafsaka wa wasafaka bi rasuluka la yaliku bika. Ini orang yang sombong. Wa fi min naqsi kada wa kada fa nu'awiluhu wa ulghiyahu wa ati bi badlihi min tilqai nafsi kama qala baduhum wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Kemudian ini sebagai peringatan. Faman taqaddama baina yadillah, barang siapa yang lancang ya terhadap Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan terhadap rasulnya. Taqaddama baina yadillah, jadi lancang mendahului Allah dan rasulnya. Ya. La tuqaddimu baina yadillah wa rasulih. Kelancang sampai mendahului Allah dan rasulnya. Maksudnya apa? Allah di sini tidak menetapkan, kemudian menetapkan. Allah di sini tidak apa, Allah di sini tidak menafikan, kita menafikan. Itu namanya lancang mendahului Allah dan rasulnya. Ya. Faman taqaddama, maka barang siapa yang lancang mendahului Allah dan rasulnya, wa tajarra'a 'ala Allah, dan memberanikan diri apa? Melaku sembrono kepada Allah. Tajarra'a 'ala Allah. Tajarra'a kepada jur'ah, jur'ah kan berani. Jadi lancang memberanikan, sombonglah. Wa tajarra'a 'ala Allah, dan sombong terhadap Allah. Fanafa'anhu, maka ia menafikan dari zat Allah ma asbathahu li nafsihi, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Min sifatil 'azimah, dari sifat-sifatnya agung. Wa ma wasa bi rasuluh sallam, dan apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallam. Jadi barang siapa yang sombong mendahului Allah dan rasulnya dengan apa? Nafa'anhu. Menafikan dari zat Allah apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat ada. Allah telah menetapkan sifat rahmah. Ya. Allah telah menetapkan sifat ilm. Allah telah menetapkan sifat haya. Allah telah menetapkan semua sifat yang lain yang ada dalam Quran dan hadis. Yang sampai ke berita ada 99 hadis apa? Sifat atau nama dan sifat. Ya. Maka kita tidak boleh menafikannya. Quran menetapkan, hadis menetapkan, kita kemudian menafikan. Ini namanya tajarru 'ala Allah. Ya. Terlalu berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sombong kepada rasulnya. Wa qala, dan kemudian dia mengatakan, "Hadzal ladzi wasaftu bihi nafsak." Ini. Jangan salah baca. Kalau salah baca, salah dhamir, salah makna. Wa qala, dan kemudian mengatakan, "Hadzal ladzi wasaftu bi nafsaka." Inilah yang telah aku sifatkan dengan sifat itu kepada dirimu. Ya. Wa wasafaka bi rasuluka, dan yang telah rasul sifatkan kepada dirimu, la yaliku biha. La yaliku bihi. Itu tidak layak untuk engkau. Untuk Allah maksudnya. Ya. Jadi mengatakan, "Hadzal ladzi wasaftu bihi nafsak." Wasofta ya. Hala hadzal ladzi wasofta bi nafsak. Ini yang telah kau sifatkan dengan sifat itu kepada dirimu, dan yang telah Rasul telah sifatkan kepada dirimu, itulah yaliku bika. Tidak layak bagimu. Jadi yang depan wasofta kepada Allah. Ya. Sebab yang belakang wa wasofta kepada Rasul. Jadi yang depan wasofta bukan wasoftu. Jadi hadza allazi wasafta bi nafsak wa wasafaka bi rasuluk la yalaku bihan. Jadi maksudnya terjemah bebasnya, sifat-sifat yang telah engkau tetapkan untuk dirimu ya Allah dan yang telah ditetapkan rasulnya untuk engkau ya Allah, itu tidak patut untuk engkau. Maknanya seperti itu. Wa fihi minan naqsi wa kadza wa kadza, sebab pada sifat itu terdapat kekurangan, kurangnya begini dan begitu. Kalau engkau menetapkan sifat yad, berarti yad kan sama dengan makhluk. Kalau yad sama dengan makhluk, maka berarti itu tidak sempurna, sebab tidak ada keistimewaan bagi Allah SWT, sebab Allah ternyata sama dengan makhluknya. Memangnya seperti itu. Atau sifat-sifat yang lain dikatakan tidak patut. Fa ana uawiluhu, maka saya, ini orang sombong, uawiluhu kemudian menakwilnya, uliyahu dan kemudian mengosongkan dari sifat itu, wa uliyahu ya, wa ati dan kemudian aku mendatangkan bibadlihi penggantinya, min tilqa'i nafsi, yang datang dari pikiranku sendiri, dari kehebatanku, ya, seolah-olah seperti itu. Jadi kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah dan yang lain sebagainya, yang mereka kemudian mentakwil sifat Allah Jalla, atau mereka bahkan kemudian menafikan sifat Allah Jalla, itu adalah orang yang sombong. Ya, sombong. Sebab mereka berani apa? Menggantikan sifat Allah dengan sifat yang lain. Istawa itu tidak patut bagi Allah istawa. Yang patut istaula. Seperti itu. Yad, Allah tidak patut punya tangan. Sama yang punya tangan itu manusia. Kemudian apa? Ditakwilkan dengan kudroh atau kuah. Atau kemudian apa lagi? Yang lain. Ja'a, Allah tidak patut datang. Yang datang itu rahmatnya atau perintahnya. Wajah rabbuka wal maghlu sofan sofa. Kan ditakwil seperti itu. Atau orang Jahmiyah, Allah enggak punya sifat-sifat sama sekali. Sebab yang punya sifat, ada sifat apa-apa, punya ilmu, mendengar, melihat, itu hanya manusia, makhluk. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat mendengar, melihat, dan sebagainya, berarti itu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tasbih kata mereka. Ini Jahmiyah. Diikuti oleh Mu'tazilah. Kaul Asy'ariyah sebagian menakwil, sebagian tidak. Maka ta'til, kemarin itu kita sampaikan ada ta'til yang kulli. Ta'til yang kulli, Jahmiyah, Mu'tazilah. Ta'til yang juz'i, contohnya adalah apa? Asy'ariyah. Jadi, ini contoh orang yang lancang. Gimana menerjemahnya? Jadi seulang terjemahannya, mbak ada yang kurang jelas. Faman taqaddama baina yadillahi wa rasuli, dan maka barang siapa yang lancang, sombong mendahului Allah dan rasulnya. Wa tajur 'ala Allah, dan dia lancang. Sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa nafa'anhu, maka dia menafikan dari Allah ma asbathahu li nafsih. Apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya min sifatil 'azimah, dari sifat-sifat yang agung. Jadi semua sifat Allah itu sudah menunjukkan keagungannya. Semua sifat Allah adalah sempurna. Wa ma wasabi rasuluh, dan yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Wa qala, kemudian dia yang sombong ini menyatakan, hadzal ladzi wasafta bi nafsaka wa wasafaka bi rasuluka la yaliku biha. Sifat-sifat yang telah engkau tetapkan untuk dirimu dan sifat-sifat yang telah Rasulullah tetapkan untuk dirimu, terjemah bebas seperti itu. Itu la yaliku bika, tidak layak, tidak laik, tidak patut, tidak sesuai denganmu atau dengan keagunganmu. Fa bi minan naqsi, karena di dalamnya terdapat kekurangan ini dan itu. Ya. Fa na'wiluhu, maka saya menakwilnya. Wuliyau, kemudian saya mengosongkan mana sifat tersebut. Wati bibadlihi, dan aku datangkan sifat apa penggantinya, takwilnya maksudnya. Mintil ku nafsi, dari diriku sendiri. Kama qala badhum, seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka. Di antaranya dalam catatan kaki itu adalah Ibrahim Al-Qawani fi manumatihi al-musammat fi johar tauhid. Ya. Jadi dalam kitab Johar Tauhid, Ibrahim Al-Qawani dalam manumatihi musammat johar berkata demikian. Apa katanya? Wa kullu nasin awhama tashbihaha. Tasbihah ya. Jadi wakulu nasin awhamat tasbihah, ada ayatnya ya. Awilhu awafawid warum tanziha. Apa artinya? Setiap nas awhamat tasbihah, tasbihah yang menimbulkan ketidakjelasan. Awham menyebabkan orang nggak paham, ya. Yang menyebabkan ketidakjelasan. Awilhu ta'wilah dia. Awfawid atau tafwidlah dia. Warum, carilah mana yang lain. Tanziha, untuk mensucikan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mensucikan Allah zat. So, untuk mensucikan zat Allah azza wa jalla. Jadi, orang yang atau manhaj dengan ini, maka kemudian semuanya akan berkata, wah, kaum salafi maksudnya adalah untuk ta'zim, ya, tidak menakwil tidak ini karena apa? Itu ta'zim kepada Allah, ta'zim kepada Rasulnya, tidak sombong. Orang-orang lain yang menakwil itu karena apa? Maksudnya juga tanzih, tasbih, untuk mensucikan Allah Subhanahuwataala supaya Allah terhindar dari kesamaan dengan makhluknya, ya, atau yang lain. Berarti sama-sama baik. Kalau itu sama-sama boleh. Nah, kalau orang yang enggak belum manhaj akan bisa berkata seperti itu. Bahwa khilaf dalam perkara ini adalah khilaf tadud. Ya. Perbedaan dalam perkara asma sifat antara ahlu sunnah dengan kaum mubtadi. Ya. Mubtadi'ah, milah jamiah, wal mutazilah, wal asyara, wal maturidiyah, awgarihim. Itu adalah khilaf yang tadud. Al-haq wahid la yata'addad. Kebenaran satu tidak berbilang. Jadi dalam perkara ini kita harus mengikuti kepada jejak salaf. Ya, jejak salaf. Ialah, karena waktu sudah habis, ialah bahwa kita wajib menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu berdasar kitab dan sunnah tanpa apa, Pak? Tahrif, tanpa takyif, tanpa tamsil, tanpa tahrif, taktil dan tanpa takyif dan tanpa tamsil. Empat hal. Ya. Yang dipilih oleh Imam Taimiyah, tamsil. Dibahas oleh Sosemin. Ketepatan mana tamsil. Kok tidak tashbih, dibahas agak panjang. Eh. Jadi, kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azullah berdasar kitab dan sunnah dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Itu yang jadi pegangan ahlu sunnah. Ya. Barang siapa yang menyimpang dari ketentuan itu, maka dia adalah menyimpang dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara mungkin itu dulu yang kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Karena maghribnya agak kasih barangkali. Jadi baru sampai kepada syair. Masih belum selesai alinea yang kita baca. Jadi syair dari Ibrahim Al-Qawani. Ini adalah contoh syair orang yang menyimpang, yang lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.